وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat satu iman. Kalau Ustaz Usman Solihuddin, dia berangkat ke Jakarta tugas ikut musker ya, musyawarah kerja PT Persis. Kebetulan saya dihubungi untuk mengisi pagi ini. Nah, ganjel tadi hari ganjel mah cara panjang punya ya, ganjel panjang ya. Yang akan saya sampaikan biasanya ada pertanyaan dulu kan ya, biar belakangan aja pertanyaan, mudah-mudahan nanti habis waktunya. Jadi saya tidak banyak beban gitu ya. Ya, biar nanti ada, kalau ada pertanyaan mungkin ya diajukan dulu atau saya akan sampaikan bahasan dulu lah ya. Saya akan kutip sebagian ayat Quran dari surat An-Najm. Surat An-Najm, nomor suratnya saya lupa lagi. Nomor 53 ya. Iya. Karena di sini rajin tiap Ahad, mungkin nomor suratnya sudah pada hafal bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nomor yang ke-1 surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang ke-114 Anna dan tengah nama apa lu? Ya. Di dalam surat An-Najm firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anlul insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah bagi manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia tamanikan, apa yang ia cita-citakan? Itu pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan lisan, tapi coba renungkan, apakah setiap keinginan kita terlaksana? Seringkali keinginan-keinginan itu, walaupun sudah direncanakan, sudah dipersiapkan, sudah dipertimbangkan, diperhitungkan akan terlaksana, tapi kenyataannya tidak jadi. Saya buka di dalam kitab tafsir, berbagai pendapat para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah, pertama, an-nubuwah, kenabian. Apakah setiap orang atau sebagian orang akan mendapatkan apa yang ia inginkan jika dia ingin jadi nabi? Dakuru nama nu jadi nabi teh kuring lain Muhammad. Kapan Muhammad mah budak yatim, Muhammad mah umi, pangkuring mah pinter. Nah gitu. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang dari kalangan Bani Israel mengatakan seharusnya yang jadi nabi itu dari kalangan Bani Israel. Kok kenapa dari bangsa Arab, dari kaum Quraisy? Bukankah yang sudah-sudah itu para nabi itu dari kalangan Bani Israel? Yakub dari Ishak, Yakub dari sananya nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi, punya anak Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Yakub jadi nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. tong sirik da urang mah nabi lain, anak ke lain nabi. Aya di sirik pander we ka hareup baku jadi nabi, amok meureut teh. Nah, mereka beranggapan bahwa nabi ini mesti dari kalangan Bani Israil. Allah mengangkat seorang jadi nabi bukan karena dia anak nabi, bukan karena dia dari lingkungan para nabi, tapi Allah memilih seorang untuk jadi nabi adalah Allah yang Maha Tahu layak tidak, dan bukan atas pengajuan dari bawah dengan suara aklamasi diajukan ka ieu nu pantes pinabieun teh gitu. Tidak perlu pikiran manusia. Ada yang mengatakan kepada saya, kalau begitu Allah itu tidak demokrasi untuk menetapkan sesuatu tanpa musyawarah, tanpa badani. Matakmu demokrasi mah manusia. Betul, manusia. Kenapa? Karena manusia itu banyak kekurangan. Mataku rubadami kan sejen gitu. Allah itu kan tidak ada kekurangan. Mesti siapa yang layak untuk dibawa bermusyawarah? Hari daerah masuk harus macung. Allah itu Maha Tahu. Karena itu seseorang diangkat jadi nabi, Allah Maha Tahu. Karena kejujurannya, kebersihannya. Dan orang yang diangkat jadi nabi oleh Allah disebut Al-Mustofa. Dari kata Sofa, Sofia ya. Karena kebersihannya. Bersih pikiran, bersih hati. Barakah harus aku jadi nabi pikiran anak diskotor kumaha atuh. Jadi kenabian itu bukan karena pengajuan, bukan karena keinginan. Tapi parantas tobatnya. Urusan itu pelanggaran ayah bapak polisi di dia senang itu. Saya urusan agama nawe. Jadi parantas tobat. Nuhun mudah-mudahan we hade urang husnudon we urang mah tosok suudon. Atu kajalmi-jalmi anu miwarang tobat nuhun saya danu goreng mah kajalmi nu miwarang aku jadi nabi da tahu. Nu goreng mah meuli sakapeung mah sok mikir urang geus anu nitahna nya ieu teh kitu. Satu ya. Apakah setiap keinginan orang akan terlaksana? Kalau dulu yang berkaitan dengan nubuah kenabian atau keinginan masyarakat banyak, ini yang mestinya jadi nabi. Tidak, kata Allah. Falillahil akhiratu wal ula. Urusan akhirat dan dunia Allah pemiliki, bukan manusia. Karena itu manusia tidak punya kekuasaan untuk menetapkan, menentukan, memastikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Ini kena ustaz jis jolin waku jadi nabi. Nah hari ibu make heran dan keji ayah kene senang we. Ayah doi. Mohon maaf. Komo gitu bagus tarasan menah na batur nurutan. Oke okay, ayah doi tenang. Santos we lah. Ini kan menjadi sesuatu yang mengajar kepada pikiran dan hati. Ini adalah bagian dari titan. Titan itu jama dari fitnah, huru-hara, kekacauan. Ini bagian dari titan. Dan lebih banyak titan-titan itu justru direncanakan. Ini bagian dari titan, dari fitnah. Bagi umat Muhammad sebenarnya tidak perlu bingung, karena Nabi sudah meramalkan. Satakunu fitanun, akan terjadi berbagai macam fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, urusan akidah, urusan agama, urusan keduniaan. Ketika itu Ali Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ternyata Ali bin Abi Thalib cerdas ya. Barengan jin Nabi jadi pala linter. Ali bin Abi Thalib tidak bertanya tentang bentuk bentuk fitnah tidak. Nukumaha fitnah nate ento kitu Ali bin Abi Thalib mah pinteran teh mun urang mah panjolanya teh nukumaha nah gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib bertanya tentang makhraj. Nabi narakeun fitnah anu tanyakeun makhraj. Kuningan makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluar, solusi. Apa solusinya? Mal makhraju minha, bukan urusan fitnahnya. Bukan urusan bentuknya, tetapi yang penting adalah makhraj, solusi. Kalaulah kita membandingkan merasa persoalan itu banyak sampai urusan yang paling berat dibandingkan dengan Nabi mah sabaraha urang mah kan Nabi melanggung seueur tapi tidak menjadi beban karena Nabi punya makhrajnya solusinya karena persoalan itu akan menjadi berat menjadi tambah rumit manakala belum mendapatkan solusi makhraj. Hari adat urang karena persoalan hayal nyaho wae gira. Hari mahroj keboga puguhu beki berat. Teka ayah tautak seutik ya kejadian jauh nyalan tak ayah naon jauh gitu urang. Tuh itu ahmal di bejaan amak urang memiliki itu tengah bejaan. Jadi tengah bejaan kenyaa. Barang diomongkan tengah uleng lada tinyaho mahroj. Jadi seringkali kita itu ingin tahu persoalan tanpa berpikir makhraj dari persoalan. Makhrajna penting mah. Solusi, jalan keluar. Aya naon kenapa? Aya naon di kantor teh? Aya naon hayo hoy bojona teh nanyakeun cicarogena teh ah. Nah, mama mah teu kudu nyaho. Ya ah, teteh. Ngarah teh jadi pikiran. Sabab geus kabayangkeun cicarogena moal bisaeun. Moal nyahun solusina kuring wae nu di kantorna beurat kitu. Lakukeuh we nanyakeun. Tuluy teh dibejakeun ngahuleng we secara gena teh ceuk kain oge. Nah itu makhraj. Makanya Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi bukan bentuk fitan tetapi mal makhraju minha, apa makhrajnya? Apa solusinya? Seringkali kata-kata makhraj itu kita berkonotasi karena maca hurufnya ya makhrajul huruf. Anu nyekleuk teh panti di tempat kaluarna teh ti jero matak nyekleuk makhraj huruf qaf. Niripuh macana teh 11 kali nyekleuk ngagoler maksakeun teh. Ya. Ini makhraj. Nabi menjawab al makhraju minha, makhrajnya solusinya dari fitan-fitan itu adalah kitabullah. Kitabullah Al-Qur'an. Selama umat Islam benar berpegang kepada Al-Qur'an, insyaallah tidak akan mudah terpancing oleh fitan-fitan. Moal-moal kabawakun 30 juz atau piraku. Diturunkan selama kurang lebih 23 tahun 30 juz diraku kirang 30 juz kalau dilihat dari jumlah surat berapa tadi 114 kalau dilihat dari jumlah ayat 6237 ayat itu yang ada di mushaf itu ya ada yang mengatakan 6666 perbedaan nomor tidak mengubah isi saya anu mere nomor Fatihah 8 ayat, ayat 7 tapi isinya tetap ya. Nah selama berpegang tidak tidak akan terpengaruh jeung moal bingung, moal riuh moal jadi beban, nah ayo tekiye kan di bejaan ku Nabi di bejaan ku Quran oge tetapi ada kalanya umat terhadap Quran itu hanya sekedar menjadi kebanggaan tetapi tidak bisa merasakan isinya. Sangka rasa minah nak cina Quran teh. Pahit kene, sawareh. Sawareh hanya tonggabe. Karena itu orang akan memilih mana yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu lagu. umatak genah mah dalaguna keur sararea sama salbat sama para pamimpin laguna maraosin. Karena itu untuk melagukan Quran itu dibiayai, dimodali dengan besar orang ridho membiayai nah dan nah kadengena. Tapi usina mah masih karasa pahit, moal mau dimodalan, mun bisa dihalangan, udah pahit sudah ini. Nah gitu. Padahal apabila sudah bisa menikmati isi Quran insyaallah. Karena itu membaca Quran itu ngoyong sekaligus sama. Bulan Ramadan tamat 30 juz. Alhamdulillah Ustaz Bapak mah tamat 30 juz. Tanggal 15 Ramadan hebat Bapak tanggal 15 tamat deui kumaha macana ngadurug-durug gitu. Atuh Bapak 2 poe ge beres batur mah Bapak 15 telat Bapak. Muli asa hebat tanggal 15 ge tamat batur mah 2 poe beres macak itu mah. Tapi apa yang didapatkan? Menang naon? Ngahuleng we disebut menang naon teh. Menyimpang sedikit ya. Surat Yasin heulana da getol pantana Yasinan mah. Bapak-bapak malah pas arapal ibu-ibu karena Yasin mah mentinggin. Tapi lain ciri salat, sebab mun dibaca Yasin dina waktu salat kamu tahajud jeung muridin bulu punuk. Kalaulah yang membaca surat Yasin itu memahami isi dari Yasin, jangan seluruhnya, sebagian saja. Sebagian. Saya yakin dia akan tahu apa tujuan Allah mengutus Rasul dan menurunkan Al-Quran. Karena itu kita seringkali bingung, seringkali orang membaca Yasin, Yasinan, tapi kok amal beda wae jeung Quran. Amal berdawai jeung Rasul pan jadi bingung gitu. Nah ini salah saya Yasin atau anu maca. Nah gitu ya. Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu jantungnya. Lamun jantungnya pegat, jantungnya pahit, panjalma mautnya. Yasin jantungnya Al-Quran, qalbul Quran. Itu cik hadis do'if. Alis sudah doain coba. Kenapa? Nanti orang beranggapan bahwa Quran yang paling tinggi itu Yasin, yang lainnya rendah. Nggak ada, itu sama firman Allah. Hanya dalam sesuatu di sini kesemewaan, di sini ini kesemewaan gitu. Jadi pada dianggap doain ke. Malahan ayat anu lucu ngabunakeun surat Yasin ayat 8 keur ngajaga imah, ngarasa kapalingan. Wajangan ini ayat dihim pada wamin al dihim pangsena humpahum layub sirun. Dari depan ada penghalang, dari belakang ada penghalang, pasti cantik. Tapi syaratnya kalau mau Bapak membacanya mesti maghrib, suci dari hadas. Jadi kalau mau dicatat silakan. Ya supaya rumah tidak kemasukan maling, maghrib membacanya mesti suci dari hadas dan membacanya sebanyak 7 kali. Ayat itu wajalan baini aydin tada dan seterusnya 7 kali, selesai itu menanam pohon jarak. Silakan kalau mau dicatat. Kalaupun mau diamalkan silakan dorakana badak pisan. Ini kan penyimpangan Pak. Mata amal terbeda dengan Quran. Inilah penyimpangannya. Makhrajnya itu adalah Al-Quran. Solusinya adalah Al-Quran. Tetapi manakala Quran hanya sekedar jadi kebanggaan, itu tidak jadi makhraj. Bukan Quran yang salah. Bukan Quran yang salah, tapi umat yang salah menyikapinya. Terus jelas itu makhraj. Tapi ayat contoh di saya ibu berreker dia supaklus tahun jadi beteng lain ubah ni salah tu jadi beteng dahar berrek bisul dahar berrek lain ubah ni salah kita salah menempatkan Tapi ayah ini sugesti ibu-ibu ahli pengawasan daerah Cimahi dengan mau dibejakan darah Nabi Sirain. Tuh, dina kantong nate bodeksin, tapi ibu-ibu itu riut bodeksin, jadi betul bodeksin gitu ya ditanya. Nah ibu bodeksin, amis tidak rawat. Cager, tapi sugesti. Saya jenah malah istirah bodeksin. Lamun mau dijajamu, amis tidak bungkul. Ya jamu nuri ganong lu amis na wungkul. Ya. Jadi kalaupun nanti ada ayat nu gering tulis dibacakeun surat Al-Fatihah dibere cai herang, dibere surat Al-Baqarah cai herang, tarasana cageur lain artina Al-Baqarah nya geureun jadi beusing. Tapi sugesti nu aya dina dirina kitu. Sen urusan cageur jeung teu mah hanya penyimpangan ini yang mesti dipertimbangkan. Itu mahraj ya, solusinya Al-Quran. Dalam Quran dinyatakan surat Al-Ahzab ayat 40 ayat 40 ya, Al-Ahzab. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Itu surat Al-Ahzab. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Subere Al-Qur'an mah sahwai norek ngaku sabada nabi tong hariwang, tong bingung, tong ngiluliur lain tos kitu. Boleh. Nupang goreng patutna, makai jeng nanya ke buah leres. Tak eka, goreng patut pisan. Makai jeng buah leres, nama cik atu. Makai sok ngaji di Alpitro, ngerakin pisan. Kalau sampai ada perasaan buah leres, tak eka, itu jelek sekali. Hanya ini ada catatan dari Abah, dari guru kita, Ustaz Usman, ngobrol. Saya juga berpikir, ada lila. Singkuring berental bertelgi, nggak ada sebut telgi kok amok teteh. Hari Nabi Muhammad mah melak tahu, pokoknya jauh nggak pulang nah hari saya cerita kacau faktor mah. Hari Nabi Muhammad mah melak tahu, Abu Jahal nggak gemukanana, itu tuh. Nabi Muhammad melak tahu, Abu Jahal nggak gemukanana. Nuturkeun Nabi Muhammad ngadahar sawu, nuturkeun Abu Jahal. Gini ya. Gedena Nabi Muhammad, terkenalnya Nabi Muhammad di antaranya ada jasa dari Abu Jahal. Digebukan ku Abu Jahal matak morontor tuh kitu. Jalman ikan apalun orang yang belum tahu itu kalau mau datang ke Mekah dipegat ke Abu Jahal jeung baturna kade disipangi jeung jalma nu ngaran Muhammad ngaku jadi nabi nu teu nyahoan ge jadi nyaho. Jadi tambah terkenal Nabi Muhammad teh sabab dibantuan ku Abu Jahal, digemukan ku Abu Jahal. Iklankeun Nabi Muhammad Ridho. Sekudu dibayar Abu Jahal mah. Sumanget ini sorangan sekudu dipita. Kade disipangi jengjama nungaran nungaku ngaran Muhammad ngaku jadi nabi di bejaan utinya hoke. Nah dipromosikan akhirnya tambah gede Nabi Muhammad. Nah Abu Jahal mah inditna tina hasud. Ripuhwe hayo ngegemukan bagian kotor jeung bau Nabi Muhammad teh nutuluy ngagedean. Itu mata sakatun tongkok am eta teui, naon teh nyeri hate ari kumusuh teh. Sakatun mah jasana teh aya. Jadi Nabi beuki tuluy seperti diterangkan dalam surat Al-Insyirah. Warfa'na laka dikrok dan kami mengangkat semua. Caranya Allah menakdirkan melalui pekerjaan dan jasa orang-orang kafir. ulah netika kapangaruhan sabab ti aya deui ditu nu bari ngaku jadi nabi. Bahwa sama nabiin kemarin dengan lisan kami, saya dapat pertanyaan waktu hari Jumat itu di radio Radio Sonata, ada yang mengartikan khotaman nabiin dalam ayat ini adalah cincin, khotam cincin, tapi Muhammad itu Rasulullah dan cincinnya para nabi, hiasan, perhiasan dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka tambah indahlah kenabian itu, terhiasi dengan hiasan yang sangat indah, yaitu diangkatnya Muhammad jadi nabi. Apa benar arti yang seperti itu? Kalau satu lafaz punya dua arti atau lebih, untuk menentukan salah satu mesti ada alasan, namanya qarinah. Kenapa diartikan yang ini? Seperti kata mata, artinya mata bagian dari anggota badan. Mata artinya mata air. Mata bisa jadi artinya mata-mata. Nah, ada mata kaki ya. Nah, ini mengartikan salah satu dari yang tiga ini mesti ada dalil. Kalau Quran dan Sunnah itu panfajarot minhu, maka terpancarlah daripadanya isnata asrota 12 ainan mata. Mata apa? Alasan mengartikan mata air di situ? Panfajarot, terpancarlah itu. Jadi ini kalau diartikan khotam di sini cincin, mana alasannya? Lalu kita mengartikan sebagai penutup para nabi, mana alasannya? Sabda Nabi menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. La-nya la nafialul jinsi ya. Tidak ada sama sekali. Ini jadi qarinah bahwa khotam dalam ayat itu artinya adalah penutup, bukan hiasan. Ini yang dikhawatirkan juga. Karena itu teruslah kita belajar, insya Allah makhraj kita dapatkan, mual bingung ting. Ternyata Quran itu sebagai makhraj, tapi manakala Quran sudah sengaja dipelintir, direkayasa, bisa jadi tambah durat. Upami kabuhulan ranongna teh kunaon? Kucai, mun urang tuang kalau kita makan terselat, maka obatnya adalah air. Ketika kita terselap dengan air, lamun kabuhulan ibaratnya kucai, lamun kabuhulan kucai, kabuhulan umatnya ibaratnya kukuran, umamun kabuhulan kukuran, nah, berada berat. Itulah ada rutinitas pengajian, pengkajian. Jadi sekedar hoyong sasurat bere saayat balikan deui kitu ya lah. Saayat balikan deui, apa maknanya, apa yang kita dapatkan, sehingga menjadi warna hidup, menjadi milik diri, menjadi dasar-dasar kebenaran untuk berpikir, berbicara, daripada membaca banyak tapi tidak dapat apa-apa. Kita kembali. Amlil insani ma tamanna, kenabian bukanlah keinginan seseorang manusia atau hasil pengajuan dari bawah, tetapi Allah yang menetapkan siapa yang layak untuk menjadi nabi. Yang kedua, apakah setiap orang akan mendapatkan apa yang ia inginkan, cita-citakan dalam urusan akhirat, surga? Nah, gitulah. Dan matak salamat majelman iya gitu cek urang nantikan di akhirat tidak di dina tukang dagang dudiku dagang dui bahanan duit duitan dan di dina teh tukang tani kengemawate bahanan para bot tani kaitu nate. Apa seperti itu? Amlil insani ma tamanna, atau dengan pernyataan bersama nalika aya nu maot bade di sana pada dipurebkeun tuluy ditanya nu hadir teh ku tokoh dupi teh jalmi saleh secara rea saleh upami narosna kima dupi ieu jalmi teh namina saleh cenah naon secara rea saleh betul cenah naon sama ieu teh jalmi saleh sifat kan bukan nama. Sifat bukan nama. Namanya selamat, salamet, ngarana salamet, tapi kata berak beca cenah naon pangaran ieu mah. Selain sifat. Aya wartosna cenah salamet kata berak beca. Tapi kalau sifat lain kan. Nah, pertanyaan apakah ini orang soleh? Jawab semua orang soleh. Sampai bertanya apakah ini ahli surga, kata semua orang ahli surga. Amlil insani mantamannya, apakah bagi manusia akan mendapatkan apa yang diinginkan, dicita-citakan, dihayalkan dengan tamani. Begitu jawabnya adalah Allah pemilik dunia dan akhirat. Dan Allah menyatakan wakam min malakin fisamawati la tughni syafa'atuhum, berapa jumlah para malaikat yang ada di langit-langit tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya syafaat mereka tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sekedar pernyataan dari kita manusia biasa. Amlil insani ma tamanna, urusan agama bukan diukur dengan tamani, dengan sangkaan, perkiraan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sekedar sangkaan, sekedar perkiraan manusia itu tidak akan berfaedah untuk kebenaran. Kebenaran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Dalil itu ke atas Pak. Saya sering mengatakan dalam pengajian-pengajian supaya sebingung ke umat, orang bagi dua we. Dunia, akhirat. Urusan dunia kaharti tiga we ente entong kang dipaksakeun kitu. Sakitu tu kaharti kukuh. Ditulis di Al-Qudwah saya pisan dengan bahasa Sunda dongeng. Aya nu teu damang nyari kahampangan datang ka dukun. Ari dukunna teh teu aya nuju lalanong. Margi dukunna teu biasa hitut. Mun ieu anu rek dipaksa deun banu kitu. Na warung diisin wae datang ka dukun. Nanyakeun ka dukun kumaha carana ngawarung teh nya, dejaan ka dukun teh matak oge mun rebalanya sok papayanan rada murah. Bari ditampi moal. Saharti teh mangga teh sawios sanajan ka dukun oge da urusan duniawi ya, saharti itu datang ka dukun tuluy nanyakeun beuti jarum coklat sabar sabungkusna. Cek dukun teh 5.500, bapa percaya menang teh. Sisaan datang ke dukun nanyakan hiji perkara, tuli percaya ngabenerkin 40/40 puting mau diterima sholatnya. Bapak nanyakan ke dukun, pak dukun rupi jarum coklat sabar sabungkus. Cek dukun 5.500, percaya bapak kayak gitu. Nah, itu datang maka hati dalam urusan gaib sama tuh manusiawi. Pak Duku dupi pa, bumi Pak Lurah paling mana itu paling kidul, bapak percaya cenah gitu. Datang ka dukun nanya ke dupi cara dagang ngarah payu kedah kuma, cek dukun kudu yang harus kasaler. Tarima mana? Ni atau datang ka imah sakara saharti yang harus kasaler mah yang harus kebon. Bade dikeureuh yeuh kitu. Nah inilah urusan duniawi kita pisahkan. Urusan agama dalil, jangan perkiraan. Karena dari Allah. Saya dalil entong. Saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak yang mau berangkat ibadah haji, Dan kebetulan saya juga mendapat tugas untuk membimbing tahun ini. 30 juta lebih kan? Karunya ongkosnya gede, malah tahun kemarin mengalami kelaparan segala rupa. Jadi mahal. Karunya 1,5 juta kasih guring. Tok lebar karunya lebih kok udah 30 juta. 30 juta ongkosnya tawaf ngelilingin Ka'bah 7 kali dicimkuring sadaekna. Ngelilingin Ka'bah teh. Sepercantan di tiga nitri itu kumplit. Ka'bah aya, Hajar Aswadna aya. Sok sadaekna ngeliling 1,5 juta. Nah, ada tuh ayah kepercayaan, Pak. Jawabnya teh lain tempatnya itu. Ini bunga cimkuring ngelang jawaban gitu teh. Gening ibu terang kali tebak nak mana dalil nak tawaf di tiga nitri nya itu nya ada latihan ukur nuhun ibu nah ibadah haji bunga pan di nu sejen oke sholat pan sarua we dalil nak jadi tiga we wae atuh ari dina lebah ibadah haji di tiga nitri teu daek dawuh dalil tapi naha dina salat kirang-kirang amal nu eueuh dalil di tiga we wae. Tapi bapak-bapak tong ambek mau saya menyangka itu isane isane ka bapak-bapak gimana ha kitu ngumpul mun aya kene gimana nah gitu ya. Jadi urusan duniawi makul urusan agama dalil lah beres kepada sedulur. Ketika upacara pernikahan ayah pemuda ngobrol ustaz cenang ke diri itu nincak nong nah jam niriwuh dengan sukun baik ke dia tonggun satuan itu he dia 10.000 lah. Nya senang ke kumamu ditanya jawab we kewe bade sarang liwet yuk ya gitu. Udah teka harga di cicak gitu we. Ternyata betul pas sudah nih mual budak ke. Bisa kake da ah malaya kawani dilakukan acara gitu. Jenggering di tukang we. Nya we dia tonggun jauh di satuan. Nah jawab begitu kisanan bari ngareret ke simpuri kugu curiga iya cina murid iya iya cina murid nanya tuh bapak cina nungiwara isma cina pangunawai nungiwara simpuri mah ngobrol mun urusan duniawi kudu kaharti kasih tunggu rupina ke kaharti ditinjak mah kaharti tapi digoreng gitu. Eta ku bapak kaharti nanti lo ditinjak nabulang, ianya memang itu, tapi cina nabulang, ianya cepat tong dipaksa. Ini kembali cina lah kagok ini. Tapi cina kaya ngawurkan bias, tong dicarik cianya. Oh, si mukuring itu ayah kawasan nyarek. Saya tidak punya kewenangan untuk marah. Nyarek naros tungkul, dupi bias diawurkan ke harti itu tungkul. Nah, badai melah, itu ya kena pinaun. Tinggal hiji deui pak. Kaharti ini hiji deui mah sukanya enak di piholaan. Tapi hari ngawurkan duit mah kaharti sebenarnya ribuan dia kencering nih. Eta mah dari pulungan mau mubadir sama sukanya enak. Mah nggak sih pak. Tapi badai naros ya. Naon deui cuma nanya. Dupi eta pengin nyeumkeun atawa mere. Pengawas itu pertanyaan teh. Upami nginyun, kan kita setiap memenang kudu mulangkung, gitu kan pak? Entah cina mere atau diraku, tak upami mere atau nyiksa, gitu unggu. Gitu unggu, kita sudah ke hati, banyak. Baik adona layub ni minal haki saya. Don itu ya, hanya sekedar perkiraan dari tamani, rekayasa, rasa dan pikiran. Itu tidak akan berfaedah. Kita kembali al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Jadi urusan ibadah dari saya dalil tong dipaksakeunna lebar pacake, Pak. Dalil ke aya tapi rasa ibadah pan lebar. Urusan dunia itu jadi terlalu beban, beban itu sudah terlalu banyak kita. Saya orang praktis lah luka hati. Tidak terlalu berat ini. Daripada kita memaksakan melakukan yang tidak dimengerti atau melakukan ibadah tanpa dalil. Kemudian ini sebuah hadis itu saya belum mengerti, hanya dicantumkan oleh ahli tafsir. sabda Nabi, "Idza tamanna ahadukum," apabila salah seorang bertanya, kita berkeinginan, lihatlah apa yang dia tamankan itu. Kembali, fainahu la yadri, sebab dia tidak tahu apa sebenarnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Urang boga kahayang tadi mah urusan agama, urusan ibadah, ayeuna mah urusan dunia we. Sekarang kita makan enak, ngariung jeung anak pamajikan. Saya sering mengatakan, ibu-ibu tong riweuh teuing, minyak naik bujrud, harga naik bujrud, anger we panteubeun anu dicap. Sama urang antep we ku sararea sugan we eraeun. Barang ditaikin dia, nah jempling lah gitu. Jadi itu kena nanya ke, nah jempling gitu. Padahal nah hati mampak. Iwe, saya tahadus gini mah di daerah Ibun Majalaya. Di sini juga ada orang Majalaya. Saya ngaji sampai duhur, setelah selesai sholat, ternyata disuguhi makan. Tidak ada yang digoreng, Pak. Saya mau digoreng. Tapi nikmat saya dah hal tuh. Gede dah tidak kita biasa nak. Sangu, lalam, samel, pais pedas, pais tahu, saya yang digoreng Pak. Tapi enak. Sampai saya berkata kepada Bu Haji, "Bu Haji biasa anci mais tahu, Bu Haji ni atau disebutkan gitu teh. Nak kumacan ustaz dia pais tahu nanti tak tipu sih." Yang gua aja dia wah atah lagi hutu teman-teman. Ya. Kita makan enak hari ini. Kemudian kita rencanakan minggu depan ke minggu orang dahar di jika kio ngenahna belum tentu Pak. Bisa jadi minggu depan itu muncul persoalan. Dahar nawa itu jadi. Ada kalanya kita itu lupa sedang makan lima terdahar sang beres wae geus kitu wae ngobrol teh kemanya urang dahar deui di dieu eta teh ieu wae acan beres. Nu ieu wae can angeus. Tetapi akan terlaksana seperti itu belum tentu. Jangankan seminggu yang akan datang, kita tidak tahu apa hakikat yang terjadi hari esok. Jadi manusia tidak ada yang tahu apa hakikat yang akan terjadi hari esok. Aya anu maot ngadadak pan Pak. Punten cenah ngabejakeun maot oge pangeruas salah biasa itu. Da kana maot pada siun sararea oge mending sering disebutkeun ngarah teu leuwat. Aya anu maot ngadadak bebeja ustaz cenah itu pun lanjut maot ngadadak. Ibu dupi anu teu ngadadak saha? Usaha anu maut tengah dada jeramanga emut nya ieu mah teu damang heula ari keur teu damang maot hirup asa jan maot da maot tangeling dada harita cabe oge cuma proses sebelum yang berbeda gitu padahal ibu teh geus kieu rencana. Nah itulah yang saya dapatkan pelajaran yang sangat bagus. Ternyata sematang apapun rencana manusia, jika Allah tidak menghendaki tidak jadi. Ada anus sumanget dan wayang terakhir Pak ya. Kurang diakun ngerasai pertanyaan 5 menit ya. Ada yang semangat korsingan hiji perebut dasar area bisa bayangkan tebiu komo gitu ngaku anu sakurilinga di gedean hati di anu sekian suara di anu sekian sekian jadilah. Oh, menisi banget sararea. Kenyataan, kortingan hiji anu balap 10 nya mau bisa diukabeh atuh. Pasti satu, tapi semuanya orang merasa bahwa saya yang akan duduk karena perhitungan begini. Ketika ternyata yang ini jadi muncul weh sudon, wah rupa-rupa. Dan eta sudah ieu teh akhirnya panas situasi. Agama yang bisa meredam kembalikan. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu siapa yang layak. Dan janganlah mendapatkan sesuatu dengan cara yang zalim. Walaupun dapat, tapi tanggung jawab di akhirat sangat berat. Bapak berusaha untuk mendapatkan kenikmatan, silakan andaikan terlaksana, jangan merasa bahwa ini hanya usaha saya. Tetapi dengan cara yang benar, sebab di akhirat itu akan diminta tanggung jawab dari kenikmatan yang Bapak dapatkan. Itulah pelajaran. Begini ke setengah delapan katanya. Beres. Begitu. Nah, yang delapan. Ya. Kemudian muncul tamani-tamani dari ahli kitab Yahudi, dilihat dalam surat Al-Baqarah. Yang masih awal Pak, Al-Baqarah lagi awal kan ada. Anu Bapak. Mati. Al-Baqarah yang awal. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Di kalangan Yahudi itu ada orang-orang yang tidak berilmu, umi namanya. Tapi kata-kata umi di sini jangan diartikan tidak bisa nulis, tidak bisa baca, Pak, dalam urusan ini. Tapi Imam Al-Maroghi memberikan penjelasan, umi di sini adalah layak lamu, mal iman, mal kitab. Tidak tahu apa iman itu. Pintar dagang hari iman, berarti nahon hari iman itu. Apa kitab itu? Gitu. Kemudian ini mencoba mereka yasa membuat ajaran-ajaran, lalu disandarkan ini yang disebut iman. Pasti ngaco gitu, Pak. Kemudian membuat rekayasa yang disebut paham, akidah, ajaran, pasti ngaco karena umi kan tidak tahu. La ya'lamu mal iman mal kitab. Karena itu apa yang diajarkan, apa yang dibuat itu tiada lain hanya sekedar amaninya saja, hanya sekedar angan-angan, khayalan begitu. Dan ini tidak bisa mencukupi, tidak bisa berfaedah untuk kebenaran sedikit pun. Tetapi bagi yang membuatnya, ini tanggung jawabnya lebih besar. Dolun mudullun. Fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Taeta Pak nu menarik nate jeunan manusia tuluy ngaku hadza min indillah. Karena itu Bapak ada definisi takrif apa agama itu. Agama Islam takrif nanti nampak di agama itu. Saya bingung Bapaknya. Orang yang beragama tiba reto. Nah dari agama teh kitu we lah mun ditanya teuing nah gitu. Nah teu bae teh nyaho tarif oge asal amal we lah yo gitulah Pak ringkes nama. Tibatan Bapak ngimutan nya naonnya datang ka iman tapi ka ti salat. Nah ulah kitu Pak lebar. Saya pernah mengajukan pertanyaan di sini juga pernah. Kayak ibu-ibu ngahuleng lah pisan tuh macaranya ibu. Ditanya ari salat wajib seberapa kali sampai saputing nah gitu. Ambok Ustaz mau nanya sekolah ke budak gitu. Lima bari ngajawab. Sanes sih ibu pan lima teh opat tapi hiji tilu tambah dua. Nah pulang gue bingung. Kenapa cina gitu Ustaz? Ya pan lima teh biasa opat tapi hiji biasa tilu tapi gimana dah? Ya bingung. Suganti ibu-ibu bungkul. Opat tami hiji lima, tilu tami dua lima, Bapak. Dimana itu? Surat Al-Isra ayat 78 ya. Empat tambah satu. Bukan tiga tambah dua. Ya, akini sholata li dulu kisanti ila gosakil lai wa Quran al-fajir. Sholat subuh mamisa. Habis duhu datang asar, habis asar datang maghrib, habis maghrib datang bisa subuh misa, habis misa tidak nyambung ke subuh, habis subuh tidak nyambung ke duhur misa, subuh mengisi. Jadi empat tambah satu, karena waktu isya itu ila mistil laili lausa sampai tengah malam. Ya. Tetapi kalau yang lupa boleh setelah sholat maghrib belum datang isya capek panter gitu boler wehela boboleran plus cewe hari udang-udang teh jam 4 diserik waktu subuh atau mungkin sudah masuk waktu subuh maka sholat saja di situ bukan sholat isya jam 4 tetapi sholat isya ketika ingat bagi yang ketiduran atau lupa. Makanya cina ayah jama isya jam subuh itu ayah cuma bagi yang lupa atau ketiduran sholatlah ketika ingat begitu. Ada ibu-ibu belanja sibuk pulang macet di jalan belum salat asar datang ke rumah 5:30 sibuk riuh meresin barang soho we. Biasa salat maghrib, salat isya geus jam 9:30 ngawuleng perjalanan hiru poe tadi kabayangkeun deui ngagebegsan asar tadi teh balanya tulisan angkot macet datang bae enya acan inget jam 9:30 salat saja di situ salat asar man nasiya salatan aw naman ha fal yusalliha idza dzakaraha salatlah ketika ingat nah gitu. Sope sholat jadinya hari kirnu poho mah menang dihampura Allah kena poho ya siang sholat istilu tahun ah lain poho ya mama poho kun lalu sadar sholat apakah ini harus diganti tidak usah Allah itu maha pengampun yang sudah lewat kesalahan akan diampuni asal benar setelah ini masuk mungkin itu magenah nukitu cenanya tong warawe ti ayeuna jeung bae tadi suk maot yang sudah ini cerita bagus ternyata sekarang jadi besan saya itu kalau sholat wudu panggi brugna mun sholat 2 kali. Jadi muntah sholat lohor berjamaah dengan saya langsung sholat lagi lohor. Saya sering tersinggung nah terpercaya di imaman kukuring matong lilu atuh. Sholat asar berjamaah biasa selesai sholat deh. Maghrib itu umal waktu. Saya penasaran. Anger ngilu berjamaah tapi nah bersholat deh. Disebut terwati biasa pakai tahiyat awal. Saya curiga ini sholat lohor mungkin. Ini sholat asar. Saya ngobrol bapak itu kumaha cing bapak punten bisa udah jalan mana teh wah pak rada gede amek kena ada kabesan iya ngobrol aja lah kabesan saya tanya bapak mun wudu panggi burung ngawai jeng rada lila bapak sholat tak sholat deh apa sunat lain gitu jawab bukan kenapa saya datang ke ajengan lalu saya terbuka mengatakan abdi teh muslim aku mengantara sholat berpuluh-puluh tahun sampai punya anak berkeluarga saya nanti abdi teh sadar yang sholat yang bener hirup teh nyetik ajengan gantian anu tihila cara sholat ku sholat di jadi sholat lohor pe iya nu iya sampai sholat di ke nutihila kean itu sholat asar begitu tiap hari pak seberapa tahun sih pak bisa dihitung ah lupa pokoknya begitu ya sana lalu saya jelaskan di zaman Nabi Muhammad banyak yang masuk Islam dan Nabi tidak menyuruh untuk salat pengganti bagi yang sudah ya kumana sih bapak Allah maha hampuraan yang benar lah itu dan mudah-mudahan ini sobat ayat benar mudah-mudahan bukan rekayasa tapi Allah sangat murka ketika tobat teh dilakukan secara tobatanin. Sekali lagi, Allah sangat murka bagi seseorang atau kelompok atau bangsa lah jika melakukan upacara tobat ku cara tobatanin. Kacang ke harta suai kembali lah. Ya. Allah sangat murka kepada orang yang istighfar mohon ampunan dengan cara istighfaranin. Nah, mudah-mudahanlah husnudzon kita. Jadi saya ringkaskan, agama bukan tamanin, tapi agama itu adalah ma wa do'ahullahu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyhi shohihah minal awamiri wa nawahi lima selahatil ibad dunyahum wa ukhrohum. Nah itu ta'rif agama, agama samawi, agama Islam itu yaitu segala ketetapan, segala aturan Allah dalam kitabnya yaitu Quran atau sekarang yang terakhir dan sunnah nabinya yang sahih baik dalam bentuk perintah maupun cegahan tujuannya untuk kemaslahatan hamba-hamba dunyahum wa ukhrohum dunia dan akhiratnya begitu itu takrifnya. Sekian saja Bapak Ibu, bisi Ibu kecuriga, nah ganjal panjang, jadi bingung ke Bapak Ima. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.